الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين وبعد. عشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan pada contoh yang ketiga dari macam-macam bentuk ibadah. Kita akan mengambil sedikit karena pada saat ini mati lampu di rumah atau di tempat kita. Nah, insya Allah kita ambil satu contoh dan kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau menyebutkan dan raja, adanya raja merupakan bagian daripada ibadah. Apa itu dalil raja? Beliau menegaskan sebuah ayat yang terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju, barang siapa yang raja, barang siapa yang berharap, menginginkan liqa'a rabbihi, untuk berjumpa dengan Tuhannya Allah, falyamal amalan salihah, hendaknya dia beramal dengan perbuatan yang baik, yang saleh, wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada, dia tidak berbuat syirik dengan peribadatan kepada Tuhannya dengan sesuatu apapun. Ini merupakan contoh yang ketiga mengenai pembahasan ar-raja. Apa itu raja? Memiliki dua arti dari sisi etimologi bahasa Arab dan dari sisi terminologi syariat. Dari sisi bahasa yang dimaksud dengan ar-raja sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Manzur di dalam kitabnya Lisanul Arab, kitab yang amat sangat populer dan terkenal, yang membahas mengenai definisi dan arti-arti bahasa maupun lafaz. Beliau mengatakan mengenai arti raja di dalam jilid 14 halaman 309. Ar-raja'u minal amali wa huwa naqidhul ya'as. Yang dimaksud raja adalah penantian, permintaan, dan itu naqidhul ya'as, kebalikan daripada putus asa maupun sia-sia. Kalau bahasa kita bisa diartikan dengan sebuah harapan, itu adalah raja. Dia menanti, dia meminta, dan itu adalah kebalikan daripada putus asa maupun sia-sia. Ini dari sisi bahasa. Dari sisi terminologi syariat, yang dimaksud dengan raja sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Munawi di dalam kitabnya At-Ta'arif pada halaman 356. Beliau mengatakan ta'alluqul qalbi bihusulil mahbubi mustaqbala. Apa itu raja? Yaitu harapan. Artinya ta'alluqul qalb, bergantungnya hati, bergantungnya qalbu untuk mendapatkan sesuatu yang dia cintai, sesuatu yang dia inginkan, sesuatu yang dia tuju, mustakbalan yang akan datang di kemudian hari. Ini yang dimaksud dengan raja. Bergantungnya hati untuk mendapatkan sesuatu yang dia cintai, yang dia inginkan, yang datangnya di kemudian hari. Ini definisi daripada ar-raja. Definisi yang lebih bagus yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah di dalam syarah kitab Al-Usul Al-Thalatha pada halaman ke-34. Ketika sampai pada lafaz ini ar-raja, beliau mengatakan tama'ul insan fi amrin qaribil munal. Apa itu raja? Yaitu harapan manusia kepada perkara yang mudah, perkara yang gampang untuk diperoleh. Kata beliau, tama'ul insan fi amrin qaribil munal. Harapan manusia pada perkara yang mudah dan gampang untuk diperoleh. Waqad yakunu fi ba'idil munal tanzilan lahu manzilatal qarib. Atau perkara yang sukar, perkara yang sulit, tetapi dia anggap mudah, tetapi dia anggap gampang. Ini yang disebut dengan raja, yaitu harapan manusia. Nah, yang mana dengan harapan itu segala sesuatu dia anggap mudah dan dia anggap gampang. Ini arti dari sisi bahasa maupun dari sisi istilah syar'i. Dan ar-raja, harapan manusia ini terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama adalah raja'un tabi'i, harapan yang sifatnya manusiawi, harapan yang sifatnya naluri, tabi'i, wajar, yang biasa dimiliki oleh setiap manusia. Mereka berharap. Apa itu raja tabi'i? Sebagaimana seorang hamba ketika dia menyembelih kambing, kemudian dia mengundang beberapa orang datang untuk menyantap makanan aqiqah. Maka dia raja, berharap dalam hatinya. Orang-orang tersebut akan hadir. Atau dia ingin menikah, dia sudah membagikan kurut undangan. Pada hari Jumat, jam 3 setelah salat asar. Atau pada hari Ahad pagi. Dan dia berharap orang-orang yang dia tujukan dari undangan tersebut untuk hadir di dalam acara walimah. Atau seorang hamba yang berharap dari anak pamannya agar meminjamkan kepada dia uang dalam bentuk hutang piutang, dan dia mampu. Anak pamannya kaya, bukan orang miskin. Sehingga dia berharap dalam hati mendapatkan kemudahan dari anak paman tersebut untuk memberikan pinjaman uang. Maka ini sekali lagi raja'un tabi'i, harapan yang sifatnya wajar, naluri, manusiawi, dimiliki oleh kita semua. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah raja'un ibadah, harapan yang dihukumi ibadah. Kalau sudah dihukumi ibadah, berarti kita mendapatkan pahala dari harapan tersebut. apa itu raja ibadah? An yatma' fi syai'in la yamlikuhu illa Allah. Seorang muslim yang berharap kepada sesuatu yang tidak dimiliki kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia berharap dari Tuhan semesta alam. Dia berharap kepada pencipta seluruh makhluk. Maka ini dinilai sebuah ibadah. Contohnya, sebagaimana orang yang sakit, dia muslim bertauhid. Dia minum obat, dia datang ke dokter dengan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ikhtiar, dia usaha, dan harapan hati cenderung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mendatangkan kesembuhan. Karena dia tahu kesembuhan hanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia hanya bisa berikhtiar. Sehingga dia mendengar hadis Nabi alaihi salatu wasallam, dawu marbakum bisadaqah, hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Obati penyakit-penyakit kalian dengan sedekah. Sehingga dia keluarkan uang, dia berikan kepada fakir miskin. Dia niat ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi karena dia mendengar hadis ini, di antara salah satu manfaat dari sedekah adalah bisa menyembuhkan penyakit, sehingga dia berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan yang baik ini ada harapan mudah-mudahan Allah menyembuhkan penyakitnya. Dan hadis tersebut sahih. Ada seorang pemuda mendatangi Al-Imam Ibn Al-Mubarak rahimahullah, di mana lelaki tersebut qad asabahu qurhatan fi rukbatay, dia mengalami borok nanah di dua tumitnya, fi sab'i sinin, selama 7 tahun, waqad alajahu bi anwa'in min al-ilaj, dan dia sudah mengobati dengan berbagai macam pengobatan, mungkin pengobatan modern, tradisional, medis, kimia, maupun herbal. Mungkin kalau zaman sekarang seperti itu. Adapun pemuda ini sudah sekian banyak metode pengobatan dia jalani, tapi tidak mendapatkan kesembuhan. Dia datang kepada Ibnu Mubarak untuk mengeluh. Apa jawaban Ibnu Mubarak? Idhab ila makanin kadha. Wahfir bi'ran fa inna nas bihajatin ila al-ma. Pergilah engkau ke tempat itu. Kau gali sumur di sana. Karena umat manusia di tempat itu, di desa itu, di wilayah itu tidak memiliki air, butuh. Mereka mengharapkan adanya air. Mudah-mudahan dengan keluarnya air dari sumur yang engkau gali, Allah subhanahu wa ta'ala membuat nanahmu sembuh, kering dan mampet, bahasa kita. Fafa'ala bidhalika wabariya. Kata rawi, pemuda itu melakukan nasihat Abdullah ibn Mubarak. Dan kemudian dia pun sembuh. Dengan apa? Sadaqah. Dalam bentuk dia menggali sumur yang kemudian keluar air diberikan kepada masyarakat. Sehingga dia bersedekah dan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala kesembuhan. Ini raja dihukumi ibadah. Kemudian dia berharap agar di dalam kehidupan ini diberikan kebahagiaan. Kemudian hamba muslim muwahhid tersebut tahu bahwasannya surga di tangan Allah, neraka di tangan Allah. Sehingga dengan menjalankan ibadah dia berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dimasukkan ke dalam surga. dan dijauhkan dari azab, diselamatkan dari siksaan, dijauhkan daripada api neraka. Maka harapan ini yang disebut dengan roja ibadah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yang disebut dengan roja un syirki, dihukumi syirik. Artinya haram, berarti dosa besar. Apa itu raja ghairillah fima la yaktir alaihi illallah? Dia berharap kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, kepada makhluk, di dalam perkara-perkara yang tidak dimiliki kecuali Allah. Dia berharap kepada mayit, dia berharap kepada kuburan, perkara-perkara yang mereka tidak mampu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa. Berarti dia telah menjadikan makhluk sederajat dengan khaliq. Sebagaimana orang yang datang ke kuburan dengan berharap kepada wali-wali tersebut untuk menyelamatkan mereka dari berbagai macam musibah. Mereka mendatangi kuburan-kuburan keramat. Mereka mendatangi para wali dengan berharap supaya mereka dimenangkan dari musuh. Maka sekali lagi ini merupakan syirkun akbar. Karena ini merupakan haknya uluhiyah yang itu merupakan sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini merupakan pembagian tiga macam, tiga jenis daripada ar-raja. Maka ikhwani hafizakumullah, sebetulnya pembahasan ini dengan pembahasan sebelumnya amat sangat berkaitan. Karena al-khawf war-raja ini merupakan teman dekat. Rasa takut dan harapan itu harus ada pada setiap muslim. Kalau hilang, maka ibarat hewan yang memiliki dua sayap dan patah satu sayapnya, dia tidak akan berjalan dengan nyaman dan dia tidak akan selamat. Sehingga setiap muslim harus memiliki khauf, rasa takut, dan memiliki roja, harapan. Artinya dia takut daripada hukum-hukum Allah, siksaan Allah, sehingga dia tidak menjalankan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang. Dia menjauhi kemaksiatan, perbuatan dosa dia tidak dekati karena dia takut. Kemudian dia berharap di dalam menjalankan ibadah mendapatkan rahmat, mendapatkan ridha, mendapatkan wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan ciri-ciri seorang mukmin. Oleh sebab itu, seorang tabi'in yang bernama Makhul Asyami Ad-Dimashki rahimahullah, beliau berkata, yang mana perkataan ini senantiasa diulang-ulang oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di banyak kitabnya. Di antara Syekhul Islam menukilkan perkataan beliau di dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Kata Makhul Asyami Ad-Dimashki, man 'abadallah bil khawfi wahdah fahuwa haruri. Barang siapa yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan perasaan takut saja, maka dia haruri, khawarij. Karena mereka beribadah dengan rasa takut saja, sehingga mereka mengkafirkan orang yang menjalankan dosa besar dan dosa kecil. Mereka dengan mudah mengeluarkan seseorang dari garis keislaman dan mengkafirkan mereka karena perasaan takut yang berlebih-lebihan. Tidak ada yang lain. Tidak ada harapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadah dengan perasaan takut. Beliau melanjutkan, وَمَنْ عَبَدَ اللَّهَ بِالرَّجَاءِ فَقَدْ فَهُوَ مُرْجِئِ. Barang siapa yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan harapan-harapan saja, maka dia murji'ah. Yang mengeluarkan amalan dari rukun keimanan. Yang penting iman itu mengetahui bahwasanya sholat itu wajib. Sholat itu adalah doa, dikerjakan atau tidak dikerjakan bukan merupakan bagian dari keimanan. Mereka terlalu banyak berharap rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, padahal Allah pun azabnya pedih. Dan mereka memperbanyak harapan-harapan sehingga bermudah-mudahan. Maka mereka adalah murji'i, golongan murji'ah. Kemudian beliau melanjutkan, wa man abadallaha bil mahabbati faqad fahuwa zindiq. Orang-orang yang beribadah kepada Allah cuman hanya cinta saja, karena kecintaan, maka mereka adalah orang-orang zindiq, munafik, yang banyak dikatakan oleh kaum-kaum sufi. Kita beribadah tidak mengharapkan pahala dan juga tidak takut neraka. Yang penting kita mendapatkan ridha dan kecintaan Allah. Kata makhul mereka adalah zindiq. Kata beliau melanjutkan, golongan yang ketiga adalah golongan yang selamat. وَمَنْ عَبَدَ اللَّهَ بِالْمَحَبَّةِ وَالْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ. Barang siapa yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan perasaan takut dan harapan dan kecintaan. Dia beribadah dengan mengharapkan pahala di sisi Allah. Kemudian masuk ke dalam surga. Dan dia takut kepada kemaksiatan, akan siksaan dan azab Allah. Kemudian dia cinta kepada ibadah-ibadah tersebut. Fahuwal muwahhid, maka inilah ahli tauhid. Yang berkumpul di sana al-khauf war-raja wal mahabbah. Halo? Halo. Nah, Ustaz, ada ni Ustaz. Nah, jelas tak? Alhamdulillah, jelas. Nah, kemudian mu'allif rahimahullah menyebutkan sebuah dalil dari surat Al-Kahfi ayat 110. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, faman kana yarju liqa'a rabbihi. Barang siapa yang berharap, di sini adalah harapan, liqa'a rabbihi, berjumpa dengan Tuhan. Yang dimaksud dengan berjumpa dengan Tuhannya di sini, para ulama menyebutkan dua tafsir. Tafsir yang pertama adalah pendapatnya Ibnu Katsir dan Imam At-Tabari. Apa perjumpaan dengan Tuhannya? Yaitu mengharapkan pahala dan balasan atas ketaatan mereka. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap pertemuan dengan Tuhannya. Maksudnya di sini mereka berharap pahala, balasan dari amal ketaatan yang mereka kerjakan. Ini tafsiran yang pertama. Kemudian tafsiran yang kedua adalah al-liqa'i yatadhamman ru'yatahu. Yang dimaksud liqa', pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala di sini adalah ru'yah. Artinya mereka melihat Allah. Dan ini merupakan salah satu dalil untuk membantah kaum Mu'tazilah dan kaum Jahmiyah, yang mana mereka menafikan ru'yahnya kaum mukminin di dalam melihat Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Pada ayat ini disebutkan, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah. Yang namanya pertemuan pasti melihat. Dan ini merupakan kenikmatan yang paling besar bagi kaum mukminin, melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di dunia tidak ada satupun bisa melihat. Musa meminta melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala pingsan karena badan manusia tidak mampu untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Gunung saja bergetar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum lan taru rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan bisa melihat Tuhan tuh. Kalian tidak akan bisa melihat Tuhanmu sampai kalian wafat. Kalian tidak akan bisa melihat Allah sampai kalian mati. Sehingga melihat Allah subhanahu wa ta'ala merupakan salah satu akidah ahlu sunnati wal jamaah. Dan itu ketika umat manusia sudah dibangkitkan dari kuburnya pada hari kiamat. Bagi kaum mukminin, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badr. Kalian akan melihat Tuhanmu sebagaimana kalian lihat bulan pada saat purnama. Jelas, terang. La tudarruna fi ru'yatihi. Tidak akan ada penghalang bagi kalian untuk melihatnya. Dan ini sekali lagi merupakan kenikmatan yang paling besar bagi mereka. Untuk melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Pada ayat ini, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap untuk bertemu dengan Tuhan, artinya dia melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِإِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Hendaknya dia beramal saleh dan tidak berbuat kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beribadatan. Nah, maka para ulama mereka menyebutkan yang dimaksud dengan amal saleh pada ayat ini tentu harus sesuai dengan dua syarat, yaitu ikhlas, mengharapkan pahala di sisi Allah, tidak ada syirik kecil maupun besar, tidak ada unsur riya ingin dipandang oleh umat manusia, dan syarat yang kedua adalah al-mutaba'ah, mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia lihat ibadah tersebut benar atau tidak, sesuai atau menyelisih daripada metode jalan dan sunnahnya Nabi alaihi salatu wasalam. Artinya tidak dibutuhkan bid'ah, tidak dibutuhkan pengurangan, penambahan maupun modifikasi dalam berbagai macam syariat ataupun ibadah. Maka apabila amalan ini terkumpul dua syarat tersebut, mutaba'ah dan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah amalun soleh. Tapi kalau salah satu gugur syaratnya, tidak ada ikhlas atau ikhlas tapi tidak sesuai dengan petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam, maka amalan itu pun rusak, tidak Allah subhanahu wa ta'ala terima. Maka pada ayat ini jelas, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap pertemuan dengan Tuhannya, falyamal amalan salihan, raja saja tidak cukup, berharap untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala saja tidak cukup, harus dengan apa? Amalan. فَلْيَعْمَلْ أَمَلًا صَالِحًا, hendaknya mereka beramal soleh. Karena ini merupakan sebuah usaha bagi seorang muslim. Berharap untuk mendapatkan surga, dijauhkan dari api neraka, kemudian melihat Allah subhanahu wa ta'ala, maka di sana harus adanya sebab. Apa itu sebabnya? Amalan-amalan yang baik, yang dipandang benar di dalam syariat Islam, yang di sana ada keikhlasan kepada Allah dan mengikuti sunnah dan petunjuk nabinya alaihi salatu wassalam. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada contoh yang keempat di dalam pembahasan tawakal. Wallahu taala a'lam. Ila huna walhamdulillah.